Kemarin Ana menyebutkan bahasanya tentang azan itu lebih afdol daripada imam, daripada imamah. Itu disebutkan di Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu ibarahnya beliau mengatakan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl, beliau mengatakan wal adzanu ma'al iqamati afdalu minal imamati. Bahasanya azan bersamaan dengan iqamah plus iqamahnya itu lebih utama daripada imamah. Kemudian beliau mengatakan wa yusanu al jam'u bainahuma. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi ya rahimahullah taala. Bahasanya tadi azan serta iqamah lebih afdol daripada imamah. Kemudian masalah yang kedua tentang batasan sholat duha, akhir dari sholat duha yang syarih pensyarah di sini menyebutkan, beliau yang awalnya menyebutkan secara global, yaitu diawali dari meninggalnya matahari seukuran ya atau sekitar 20 menit karena sepertiga jam. Kemudian berakhir sampai zawal. Nah, kemudian beliau mentakyid atau memberikan rincian bahwasanya berakhirnya adalah 20 menit ya, sama yaitu qobla zuhri bi rumhin, sekitar 20 menit 20 menit sebelumnya. Kalau di kitab-kitab yang lain, keterangan dari buku yang lain, memang anak pribadi belum menemukan rincian seperti ini. Mereka hanya menyebutkan secara global sampai zawal begitu aja. Dari dimulainya sama ya, meningginya matahari seukuran tombak yang biasanya dikonversi yaitu sekitar apa? 4 derajat ya, 4 derajat 1 derajat 4 menit. Kemudian kalau 4 derajat berarti 16 menit. Ya, sekitar itulah, sekitar 16 menit sampai 20. Ya, mungkin seperti itu. Dan beliau di sini menetapkan ya sekitar 20 menit. Kan tapi untuk akhir waktunya di kitab-kitab yang lainnya enggak disebutkan, hanya secara global sampai zawal seperti itu. Artinya kalau zawal kan tidak bisa sholat duha karena sudah masuk waktu zuhur. Kan tapi di sini beliau ya Syekh Hisam memberikan takyid seperti ini sebagaimana telah kita baca kemarin. Ya. Dan ketika anak tanyakan langsung ke beliau memang demikian adanya. Sehingga batas akhirnya itu kata beliau ya ini 20 menit zuhur sebelum jawal, sekitar ya kurang lebih 20 menit sebelum jawal. Nanti kalau ada referensi lain bisa dicek yang menyebutkan detail dari akhir dari sholat duha. Nanti bisa disampaikan kalau teman-teman ada yang mendapatkannya. Tapi beliau menegaskan memang seperti itu. Ya. Dan Ana menanyakan sah, konsekuensinya tidak sah sholat duha setelah waktu ini. Ya, beliau mengatakan iya demikian adanya. Ya Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala hay'atu as-shalah, sunah-sunah hay'ah dalam shalah. Kemarin kita sudah membahas sedikit sunah ab'ad ya, sunah yang menyerupai rukun ya, mirip dengan rukun. Yang sunah ab'ad bisa ditutup dengan sujud sahwi jika tidak dilaksanakan. Secara global ada dua, tasawuf awal sama kunut. Secara rincinya di situ nanti ada duduknya, termasuk berdirinya untuk kunut, kemudian sholat pada Nabi ketika kunut, ya, dan seterusnya. Wahai'atuha khomsa asyarata khoslatan. Hai asolah, ada 15 hal, 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yataini 'inda takbiratul ihrami. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Dan ketika akan rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Wa wad'ul yamini 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajjuhu, tawajjuh yaitu nanti doa iftitah. Wal isti'adzatu, isti'adzah ta'awud. Wal jahru fi mawdi'ihi, mengeraskan bacaan di tempatnya. Wal israru fi mawdi'ihi, dan mesirkan, mempelankan bacaan di tempatnya. Di tempatnya maksudnya nanti di sholat yang sirriyah atau jahriyah. Wa ta'minu, mengucapkan amin. Wa qira'atu as-surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah membaca surat al-fatihah. Wa takbiratu 'indal khafdi wa raf'i, takbir takbir ketika turun, gerak, bergerak turun dan bergerak naik, bangkit. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Dan perkataan ucapan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu fi ruku'i was sujudi, demikian tasbih ketika rukuk dan sujud. Wa wad'ul yataini 'alal fakhidaini fil julusi, yabsutu al yusra wa yaqbidu al yumna ilal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Letakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk, kemudian membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk tidak digenggam, yang tangan kanan. Maka jari telunjuk dipakai untuk berisyarat ketika tasyahud. Ketika tasyahud kita bersaksi. Wal iftirasyu fi jami'il jalasati, duduk dengan cara iftirasy di semua duduk. Wa tawaruku, nah, pengecualiannya wa tawaruku, dan duduk dengan cara tawaruk. Fil jalsati al akhirati, di duduk yang terakhir. Wa taslimatu asaniyatu, salam yang kedua. Nah, 15 sunnah ayah ini, yaitu sunnah yang ya ketika ditinggalkan tidak ada anjuran untuk sujud sahwi, ya, bahkan tidak boleh untuk sujud sahwi. Dan ini bukan termasuk rukun, ya, ab'ad saja tidak termasuk apalagi rukun, sehingga kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Ya, ya tentunya yang afdol ya dilakukan, akan tapi jika ditinggalkan tetap sah. Misalnya di situ ada takbir intiqal, ya, takbir-takbir ketika ingin turun, gerakan turun, ingin bangkit. Nah, itu termasuk sunnah ya saja, ya. Kalau yang dalam mazhab Hambali, ya itu termasuk wajib. Wajib harus dilakukan. Kemudian di situ ada tasbih-tasbih, tasbih sujud, tasbih ruku. Ya. Itu juga termasuk sunnah ya saja. Yang pertama, mengangkat kedua tangan itu ada di empat tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, kemudian ketika turun untuk rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Kemudian yang tidak disebutkan di matan, ini disarah disebutkan, berdiri dari tasyahud awal. Tasawuf awal dan ya berdiri menuju rokat ketiga. Ya, beliau katanya di sini berdiri minat tasyahud al-awwal wal qiyam li raka'ah salisah. Ya, betul ya. Artinya ketika tasyahud awal itu berarti yang rakaat kedua. Rakaat kedua itu tasyahud awal kemudian nanti berdiri menuju rakaat ketiga, nah, itu mengangkat tangan. Yang ini enggak disebutkan ya di ya, di matan enggak disebutkan. Kemudian kedua tangan itu setentang sejajar dengan dua pundak kemudian dihadapkan ke kiblat. Ya, disitu disebut apa? Disebutkan dalilnya. Yang kedua, meletakkan telapak tangan yang bagian dalam yaitu yang bagian dalam telapak tangan kanan. Telapak tangan kanan bagian dalam diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Dan keduanya ini berada di bawah dada, tulang dada, di bawah dada, dan di atas pusar. Kemudian beliau menyebutkan, ma'ilan ila jihati yasarihi. Miring ke kiri. Ya, di sebagian kitab disebut seperti ini, akan tapi ada beberapa penafsiran bagaimana yang dimaksud dengan ma'ilan ila jihati yasarihi sesuai dengan zuhirnya sehingga digeser sedikit ataupun tidak. Yang ketiga, tawajjuh yaitu doa al-iftitah. Kapan ini dilakukan? Yaitu setelah takbiratul ihram dan sebelum ta'awud dan qiraah al-fatihah. Sebelum ta'awud dan al-fatihah itu membaca doa iftitah dulu. Dan doa iftitahnya akan terlewat waktunya ketika seorang tersebut sudah membaca ta'awud. Jadi kalau sudah membaca ta'awud, maka dia kemudian membaca al-fatihah. Tidak bisa kemudian kembali ke membaca iftitah. Lafadznya banyak. Berapa bentuk ya. Sebagai contohnya di sini wajhatu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mungkin ta'awud ini sunnah untuk setiap rakaat sebelum basmalah dibaca sir di semua sholat yang siriah ataupun jahriah tetap dibaca sir. Ya, bentuk yang terbaik lafadznya adalah bagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kelima, al-jahru mengeraskan di tempatnya dan mensirkan di tempatnya masing-masing. Tempat mengeraskan ya, di sholat fardu itu subuh, di sholat subuh, ya, rokaat 1-2. Kemudian rokaat pertama dan kedua di sholat maghrib dan sholat isya. Adapun tempat ketika diperintahkan untuk sir, bacaannya dipelankan, yaitu zuhur, asar, dan rokaat ketiga dan rokaat ketiga di sholat maghrib, kemudian rokaat ketiga dan keempat sholat isya. Kemudian apa yang disebut dengan jahar dan apa yang disebut dengan sir? Jahar batasannya adalah lebih dari sekedar didengarkan sendiri. Artinya bisa sampai terdengar orang lain, namanya jahar. Adapun sir itu hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Jadi kalau ada orang berbicara, mengeluarkan suara, hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, namanya sir. Dan ini sudah masuk talafut, ya. Kan tapi kalau sampai orang lain dengar, itu masuknya jahar. Ya. Nah, contohnya talafut niat itu tidak ada anjuran untuk jahar, tapi hanya talafut saja, sekedar diucapkan, artinya sampai terdengar dirinya sendiri saja. Maka kalau sampai orang lain dengar ini tidak benar ya. Tidak ada anjuran seperti itu. Mengatakan misalnya yang dia berpendapat sunahnya talafut sebagaimana dalam muktamad mazhab dan mengucapkan usul karena talafut itu tidak diperintahkan untuk jahar. Kemudian yang keenam takmin, mengucapkan amin ini bagi imam dan bagi makmum yang dikeraskan yajharu. Ya, kalau ada kata-kata yajharu ya, dikeraskan ini maksudnya adalah sampai orang lain dengar. Yajharu bihi ya, dikeraskan di sholat-sholat jahriyah di belakang imam. Ya, makmum mengeraskannya di belakang imam. Kemudian ketika sholat sirriyah juga disirkan. Kemudian yang ketujuh, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jika seorang menjadi imam di sholat berjamaah, maka disunahkan baginya membaca surat di Al-Quran atau ayat, surat sempurna ataupun potongan, setelah membaca surat Al-Fatihah. Di situ disebutkan suratan au ba'da suratin. Dan yang lebih utama adalah membaca satu surat lengkap. Ya. Dibandingkan potongan surat atau potongan ayat. Kemudian demikian juga disunahkan bagi munfarid. Adapun makmum, maka membaca surat Fatihah, kemudian nanti dia mendengarkan bacaannya imam. Namun jika dia membaca di belakang imam, nah makmum tersebut tetap sah sholatnya. Faedah. Sunnah adalah al-qira'ah, membaca al-qira'ah fi raka'ah ke pertama dan kedua saja. Ya, tadi membaca surat Al-Fatihah itu hanya disunahkan pada raka'at pertama dan kedua. Kecuali nanti ada kondisi memang yang dia disunahkan di raka'at ketiga, misalnya ada kondisi tertentu. Kemudian disunahkan baca tiwal mufassal di sholat subuh, di sini dan zuhur, diawali dari surat al-hujurat. Kemudian asar dan isya, baca awsatil mufassal, dari asam sampai seterusnya. Kemudian surat maghrib, isyur al-mufassal, surat duha sampai seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah takbir ketika ingin turun dan bangkit. Adapun takbiratul ihram termasuk rukun. Ya, yang sunnah yang takbir-takbir yang lainnya selain takbiratul ihram masuk sunnah hai'ah. Yang kesembilan, ucapan sami Allah liman hamidah, baik itu untuk imam juga makmum juga munfarid. Jadi makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam juga mengucapkannya. Kemudian ucapan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu setelah bangkit dari ruku untuk imam atau dan makmum dan munfarid. Jadi sama ya. Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu ini berlaku disunahkan untuk imam, untuk makmum, juga untuk munfarid. Nah, tidak dibedakan. Kemudian yang ke-11, tasbih ketika rukuk, yaitu subhana rabbil azim. Kemudian tasbih ketika sujud Subhanarabbiyal a'la. Minimal tasbih itu satu kali, sempurna, nilai minimal sempurna atau sempurna yang minimal 3 kali, dan yang paling sempurna 11 kali. Yang 12, meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Kemudian apa? Membentangkan yang kiri, tangan yang kiri tadi, dua tangan kiri. Adapun yang kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Ya, berisyarat ya, ketika bersaksi. Yaitu disebutkan jadi telunjuk itu diisyaratkan ketika membaca kalimat tauhid, yaitu ketika lafadz illallah, la asyhadu alla ilaha illallah. Nah, disitulah mulai jadi telunjuk diisyaratkan. Kemudian yang ketiga, duduk iftiras di semua duduk ya, kecuali yang terakhir yaitu tawaruk. Kecuali duduk yang terakhir yaitu tawaruk. Iftiras yaitu seorang menduduki mata kaki kiri didudukin. Kemudian punggung dari kaki kiri ini nanti di tanah ya. Ini kaki kita punya kaki kiri, punggungnya itu di tanah, di lantai, kemudian mata kakinya kita dudukin. Kemudian menegakkan kaki yang kanan. Dan ujung-ujungnya, ujung-ujung apa? Jarinya ya. Diletakkan di tanah atau lantai menghadap ke kiblat. Yang keempat, duduk tawaruk di duduk yang terakhir. Itu tawaruk itu nanti duduknya duduk di terakhir, maksudnya duduk yang setelahnya salam. Duduk yang setelahnya salam. Sehingga kalau nanti mau sujud sahwi, nah, belum salamnya. Berarti kan nanti duduknya ketika mau salam. Semuanya. Yang terakhir atau lebih detailnya adalah yang nanti setelah itu salam. Maka dia nanti tawaruk. Yaitu seorang itu menduduki, ya, duduk di atas pangkal pahanya atau ya dari itu yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang kanan dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki yang kanan. Masalah jika imam duduk di tasawuf akhir, maka disunahkan baginya untuk duduk tawaruk. Disunahkan duduk tawaruk karena itu duduk yang terakhir baginya, bagi sang imam. Setelah itu kan salam, karena dia di tasawuf akhir. Adapun masbuk, ya, makmum masbuk, maka dia tidak tawaruk, karena itu bukan duduk terakhir baginya. Nanti dia akan berdiri, kecuali di duduk terakhirnya sang makmum. Nanti kalau sudah menggenapkan, nambah rokaat hingga genap, nah, kemudian dia posisi di duduk terakhir ya, baru dia tawaruk. Jadi harus dia tawaruk itu seorang tawaruk pada duduknya yang terakhir, bukan duduk imamnya. Kalau mas bukan terakhirnya itu nanti ketika sendiri, kalau imam bukan ketika bersama imam itu. Ketika bersama imam, sang imam terakhir duduknya, si masbuk belum terakhir, maka dia duduknya iftiros. Ya. Nah, ini tata cara duduk iftiros sama tawaruk ini adalah sunnah hai'ah, ya kan? Sehingga terjadi perbedaan seperti ya, yang ada ini ya, di beberapa mazhab, ya suatu yang wajar dan tidak perlu, nah, istilahnya mengambil porsi yang begitu besar. Ya. dalam menyita istilahnya perdebatan dan lain sebagainya. Karena ini hanya masalah apa? Sunnah hayah. Masing-masing punya istimbat sendiri-sendiri ya. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i kaidahnya gitu, semua duduk terakhir yang setelah salam maka dia duduknya tawarruk. Ya, semua berusaha mengamalkan atau beramal sesuai sunnah, kan, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda-beda. Ya, terkadang hasilnya berbeda-beda karena terjadi perbedaan ijtihad. Ya. Kemudian yang ke-15, salam yang kedua. Ya. Ya, kalau salam pertama rukun, salam kedua sunnah hai'ah. Faedah perkataan ucapan assalamualaikum dan rukun pada salam pertama. Kemudian tambahan warahmatullah adalah sunnah. Jadi rukunnya itu di ya salam pertama adalah itu assalamualaikum. Tambahi warahmatullah itu sunnah. Kemudian ucapan assalamualaikum warahmatullah di salam yang kedua semuanya ini sunnah. Jadi dari assalam sampai rahmatullah semuanya sunnah. Kalau di salam pertama assalamualaikumnya ini rukunnya ucapan assalamualaikum. Kalau ditambahi warahmatullah itu masuk sunnah. Faedah disunahkan mengucapkan di awal salam, yaitu ketika masih menghadap kiblat. Kemudian setelah itu dilanjutkan ketika dia menoleh ke kanan, yaitu ketika salam pertama. Maksudnya adalah ketika seorang mengucapkan salam itu, posisi masih menghadap kiblat. Mengucapkan assa, itu masih di kiblat sambil bergerak menoleh, itu sambil masih diucapkan nanti sampai selesai menoleh warahmatullah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi bukan misalnya menoleh dulu, menoleh baru assalamualaikum, tidak. Atau misalnya masih menghadap kiblat, assalamualaikum warahmatullah, selesai baru noleh, tidak juga demikian. Kan tapi dimulainya ya sejak menghadap kiblat dimulai kemudian terus diucapkan sampai selesai menoleh. Nah, kemudian dia kembali lagi. Kemudian sama ketika noleh ke kiri juga salamnya yaitu ketika menghadap kiblat dulu kemudian dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri. Nah, ini juga seperti ini juga mirip dengan takbir intiqal, ya. Takbir intiqal juga demikian, yaitu dia mengucapkannya ya di saat intiqal, proses perpindahan itu. Bukan di awalnya atau di rukun yang dituju. Misalnya seorang setelah berdiri dia akan rukuk. Nah, di situ kan tadi disebutkan takbir takbir ketika turun, yaitu ketika dari berdiri sudah selesai baca surat misalnya kemudian rukuk, maka kapan takbir itu diucapkan ya ketika dia proses pindah menuju rukuk. Bukan masih berdiri kemudian mengucapkan Allahu Akbar baru gerak. Nah, tidak demikian. Juga tidak misalnya diucapkannya setelah posisi rukuk. Jadi setelah selesai baca surat, kemudian dia turun bergerak menuju rukuk, sampai dia rukuk, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah ini juga tidak tepat. Karena ini namanya takbirnya takbir perpindahan kan. Jadi diharapkan itu gerakan-gerakan untuk sholat itu nanti diharapkan ada isinya semua. Ada isi zikirnya. Jadi ketika orang bergerak dari berdiri ke rukuk, nah di situ tidak kosong dari zikir. Ya, di situ ada takbir juga. Nanti kalau takbirnya pas rukuk, ya nanti malah seolah-olah orang rukuk itu bacaannya takbir. Demikian juga di gerakan yang lain, ya, rukun yang lain, misalnya dari iktidal, kemudian dia sujud. Ya, sama membacanya ketika proses itu. Nanti berakhir, Allahu Akbar berakhir sampai di pas sujud. Bukan sudah sujud baru membaca takbir. Nanti kenyataannya yang terjadi sujud membaca takbir. Itu perlu di apa kita di qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun ma tukhalifu fi al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Perkara-perkara yang perempuan itu berbeda dengan laki-laki ketika sholati asya'a. Seorang perempuan ketika sholat itu berbeda dengan laki-laki dalam lima hal. Yang pertama, kemudian beliau menyebutkan yang laki-laki dulu. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Seorang laki-laki ketika sholat yujafi yubaid, yaitu menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya atau dari sisi badannya. Dijauhkan. Wa yuqilu batnahu fahidaihi fi ruku'i wa sujudi. Dan juga perutnya itu kemudian tidak ditekatkan, juga dijauhkan dari pahanya. Dari kedua ketika sujud dan ruku. Nah, ini mungkin ketika sujud ya yang bisa kita kalau ruku kan ya sudah ada apa aturannya ya. Yang dia kalau rukuk ya jauh dari pahanya, walaupun mungkin bisa didekatkan, tapi yang jelas ini dijauhkan. Ketika sujud juga demikian, sehingga tidak ditempelkan misalnya dekat sekali antara perut dengan pahanya. Yang berikutnya, laki-laki itu mengeraskan di tempat jahar, ya, dan ketika mengingatkan ada terjadi sesuatu dalam sholat, misalnya mengingatkan, maka dia sabaha bertasbih. Wa yajharu fi maudhi'il jahri wa idana bahu syai'un fi sholati sabaha. Wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Ini yang terjadi pada laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan beda, maksudnya seperti itu. Wal mar'atu tawdumu ba'daha ila ba'din. Adapun perempuan itu menempelkan, menggabungkan, mendekatkan anggota badannya dengan yang lainnya, antar anggota badannya atau anggota sholatnya, dan anggota badannya itu saling didekatkan, digabungkan. Watakhfadu sautaha bihadrati arijali al-ajanibi. Kemudian melankan suaranya ketika ada laki-laki ajnabi. Wa idza nabaha syai'un fi sholati shaffaqat. Jika ada sesuatu terjadi ketika sholat atau mengingatkan ketika sholat, maka shaffaqat menepuk tangannya. Wa jami'u badanil hurrati 'auratun illa wajha wa kaffayha. Dan semua badan hurrah, wanita merdeka itu aurat ketika sholat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrojuli ataupun budak perempuan, auratnya seperti laki-laki. Ini pembahasan ketika sholat. Ya, tadi insya Allah sebagian sudah dijelaskan di matan, yaitu yang pertama menjauhkan siku dari lambung atau dari sisi badan dari orang yang sholat. Nah, kemudian yang kedua di sini laki-laki mengangkat perutnya dari pahanya ketika rukuk dan sujud, artinya dijauhkan. Nah, tadi yang pertama kalau laki-laki itu dijauhkan kedua sikunya, kalau perempuan nanti didekatkan. Nah, kemudian kalau laki-laki perutnya dijauhkan dari pahanya ketika sujud dan rukuk, adapun perempuan didekatkan. Kemudian kalau ada faedah, laki-laki juga melakukan hal yang semisal itu, didekatkan ya, ketika hal itu sebagai apa, atau bisa menutupi aurat, sebagai penutup aurat. Jadi agar auratnya tertutup. Dan mendekatkan anggota badan satu dengan lain untuk perempuan karena lebih menutup bagi perempuan. Sini memang ada hadisnya, belum menyebutkan ada hadis. Ya, tetapi hadis ini diperselisihkan, ada yang menyatakan dhaif, tetapi dalam mazhab ada dalil-dalil yang mendukung. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui juga, terkadang di dalam usul satu mazhab ini berbeda dengan usul mazhab lain, sehingga nanti jatuh hukumnya beda. Misalnya nanti ada hadis dhaif, itu bisa diamalkan dengan syarat misalnya ada pendukung dari perbuatan sahabat. Misalnya ada pendukung dari amalan jumhur ulama dan yang lainnya. Jadi ada kaedah-kaedah di mana satu dalil ini yang asalnya dhaif hadisnya nanti bisa diamalkan dengan syarat-syarat tertentu yang terkadang yang sering kali kita tidak tahu, ya, sering kali kita tidak mengetahui usul yang dipakai mazhab ketika menetapkan satu hukum. Kalau sekedar melihat hanya dalil dari hadis, maka sangat jelas, oh dhaif. Tetapi ternyata ada dalil lain, kaidah lain. Kaidah lain, sehingga hadis yang dhaif ini bisa nanti diamalkan. Ya, nanti kalau belajar di usul fikih akan menemui hal-hal seperti itu. Sehingga kita bisa memaklumi jika ada satu hukum secara zuhir menyelisih, secara zuhir dalilnya dhaif. Ya. Bisa memaklumi artinya kalau kita enggak setuju, kita bisa memakluminya. Karena beda usulnya. Ataupun kalau kita setuju dan mengamalkannya juga tidak ada masalah karena kita yakin bahasanya usul yang dipakai mazhab ini adalah benar. Kita percaya pada usul yang dibangun oleh mereka. Sehingga kita amalkan, maka tidak ada masalah. Karena ini perkara ijtihadiyah yang masih ditoleransi, yang mu'tabar dalam masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengeraskan di tempatnya masing-masing. Maka kalau laki-laki, ya tadi saya sebutkan ya tempat-tempat untuk mengeraskan bacaan. Laki-laki mengeraskan suaranya di sholat subuh, maghrib, isya, dan semua sholat yang malam hari. Ketika ada jamaah ataupun sendiri, dan jahar di tempat di tempatnya jahar itu sunnah. Ini hukumnya sunnah. Sehingga nanti kalau misalnya tidak jahar ya sah. Hukumnya tetap sah sholatnya. Sholat isya disirkan misalnya, ya sah karena menjaharkan itu sunnah hai'ah. Ya. Masalah jahar dan apa israr ya. Itu masalahnya hukumnya adalah sunnah hai'ah. Sehingga kalau enggak dilakukan ya sholatnya sah. Tapi kurang keutamaannya. Ya, seperti ini perlu kita ketahui agar nanti misalnya kita menemukan satu kesalahan saudara kita nanti bagaimana cara menyikapinya dengan benar. Tidak kita tempatkan kemudian alami parah sampai seperti ini dan demikian malah nanti menganggap enggak sah sholatnya. Nah ini ya, sehingga hal-hal seperti ini perlu kita ketahui yang rukun mana, yang sunnah ab'atu yang mana, yang sunnah ya'ah mana, sehingga nanti sangat membantu kita untuk menyikapi perbedaan amalan misalnya yang terjadi di hadapan kita. Kemudian adapun perempuan, tadi kan laki-laki mengeraskan. Adapun perempuan yang menyemelankan suaranya ketika dia sholat, ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Faedah suara perempuan itu ya tanpa ada tanpa dilakukan ada lekuk-lekuk namanya maka bukan aurat. Beliau memberikan syarat di sini biduni tanhim. Kemudian kalau perempuan faedah perempuan itu mengeraskan suaranya jika yang mendengarnya adalah mahram ya. Jika mendengarnya adalah mahram ataupun jika mendengarkan yang mendengarkan adalah ajnabi dan dia posisi masih salat hukumnya hukumnya makruh. Jadi sini hukumnya makruh ya. Jadi sunahnya kalau yang mendengarkan adalah mahram ya. Jadi kalau perempuan sholat, ada mahramnya di situ, mendengar suaranya, ya tetap dia bisa disunahkan untuk mengeraskan. Tapi kalau ada laki-laki ajnabi, non-mahram, maka dia memelankan. Kalau dikeraskan, hukumnya makruh. Ya, dasarnya enggak boleh, ya. Tapi hukumnya makruh. Dari situ kita juga bisa mengetahui bagaimana syariat ini menjaga agar tidak terjadi fitnah, ya. Jadi menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan ini menunjukkan bahwasanya perempuan ini besar fitnahnya, ya. Karena kita lihat ini sedangkan perempuan ini sholat, ya kan? Hanya yang sholat itu yang dibaca yang bagus-bagus, ya. Isinya yang baca Al-Quran, ya. Bukan lagu-lagu, ya, bukan lirik-lirik lain, ya, tapi Al-Quran. Ya. Yang dibaca adalah Al-Quran. Kan, tapi kalau ada laki-laki ajnabi diperintahkan untuk pelan, tidak dikeraskan. Sehingga realita yang terjadi zaman sekarang perempuan kemudian apa tampil di depan umum, ya. Bahkan menyanyi ya. Kayak di sini aja membaca Al-Qur'an di dalam salat suruh memelankan padahal dia posisinya salat dan dia tidak sedang ditonton oleh ajnabi ya kan tidak sedang ditonton. Nah, lebih-lebih lagi kalau misalnya dia ditonton, ditunjukkan tampil membaca seorang perempuan kemudian banyak sekali ajnabi di situ. Nah, bagaimana kesesuaian dengan maqasid syariahnya? Sesuai dengan apa yang di yang digariskan oleh para fuqaha di bab-bab seperti ini ya. Apalagi lebih dari itu bukan hanya membaca Al-Qur'an misalnya menyanyi dan lain sebagainya jelas-jelas sekali tidak sesuai. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jika kemudian seorang mengingatkan ketika sholat ya. Ya, misalnya ingin mengingatkan imamnya karena imamnya lupa atau salah atau ingin mengingatkan seorang yang buta, yang dia itu misalnya ingin terjatuh ke satu tempat, ingin diingatkan, maka dengan cara mengucapkan tasbih subhanallah. Dan ini dimaksudkan untuk zikir dan i'lam, zikir dan mengetahui. Adapun perempuan, dia, yang sunnah baginya adalah menepukkan dua tangannya. Di tangan kanan, bagian dalam ditepukkan ke punggung tangan kiri. Jadi bukan bagian dalam dengan dalam, tapi dalam dengan luar. Faedah, jika tidak memaksudkan ketika membaca tasbih, tidak memasukkan zikir dan i'lam, beritahuan, atau dia memasukkan zikir saja, tidak memasukkan ya. Ana ulangi, jika seorang yang mengucapkan tasbih tadi, subhanallah, tidak memaksudkan zikir dan pemberitahuan, atau dia tidak memaksudkan untuk zikir saja, batal sholatnya. Jadi, tasbih subhanallah ini, dia dimaksudkan untuk zikir dan pemberitahuan. Ya, itu nanti enggak batal. Kalau dia memaksudkan, ya, misalnya pemberitahuan, ya, maka membatalkan. Jadi diniatkan untuk zikir atau diniatkan zikir plus memberitahu. Kalau diniatkan untuk memberitahu saja, tidak diniatkan untuk zikir, maka batal. Ya, semoga bisa dipaham ya. Kemudian masalah jika jika ada seorang yang berkata pada imam, anta fi rokaah al-khamisah. Misalnya, kamu di rokaat kelima. Semisal dengan itu, yaitu, atau perkataan yang bukan dari Al-Quran dan zikir, bukan dari Al-Quran, zikir dan doa, sholatnya batal. Karena bukan masuk zikir, bukan masuk Al-Quran. Otomatis batal ya, enggak ada perincian diniatkan untuk apa. Karena enggak ada, diniatkan zikir juga enggak bisa. Nah, diniatkan zikir tidak bisa. Kemudian aurat untuk laki-laki di antara lutut dan pusar. Sudah ya. Adapun untuk budak perempuan, auratnya ketika sholat seperti auratnya laki-laki. Semuanya sama. Sehingga kepala dari masing-masing keduanya bukan aurat. Kepala laki-laki dan kepala budak perempuan, sehingga budak perempuan sholat tidak memakai apa kerudung gitu kan, kelihatan kepalanya, berarti sah karena bukan aurat. Faedah aurat budak perempuan di luar sholat seperti auratnya perempuan merdeka. Faedah tidak disunahkan azan untuk perempuan. Kemudian, nah ini di sini ada ibarat yang perlu kita tandai. Jadi beliau mengatakan la yusannu al azanu lil mar'ah. Ini sudah benar ya. Beliau juga sudah membahas di sebelumnya, tidak disunahkan perempuan untuk azan. Kemudian beliau mengatakan walaisa laha al iqamah. Dan juga tidak ada iqamah untuk perempuan. Nah, ini yang tidak tepat, artinya itu salah ini. Salah cetak. Ya pokoknya salah. Jadi salah tulisan, harusnya tidak laisa. Karena kita bisa lihat di mana ya, di sunah-sunah sholat sebelum sholat dilakukan, di halaman 75, di situ kan disebutkan, faedah la tu'azinu al-mar'atu, bal yundabu lahu, ya, yundabu. Nah, disunahkan lahuna al-iqomah. Sunahkan iqamah, berarti kalau perempuan memang ada sunah iqamah, tapi enggak ada sunah azan. Jadi ada sunah iqamah, tapi di sini kita lihat walaisa laha al-iqamah, ini walaisanya dicorek saja ya. dicorek ini atas ini ya, informasi dari penulis, bukan dari kita ya. Nah, jadi kalau ada istilahnya apa, menemui hal-hal yang tidak tepat di dalam kitab, jangan buru-buru menyalahkan, jangan buru-buru menyalahkan, karena bisa jadi kita itu tidak tahu apa ilmunya. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan ini kurang jelas, kemudian nanti dicari lagi, bisa jadi yang benar seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau langsung ini nggak benar, ini dicorek saja, ini nggak tepat, nah ini jangan buru-buru seperti itu. Kecuali memang jelas-jelas perkaranya ya. Kalau perkaranya yang tidak jelas, artinya masih ada kemungkinan ini dan itu, maka kalau bisa dilihat di referensi lain, dibandingkan ya seperti itu. Dicari dulu yang benar gimana. Bisa jadi kita itu belum mengetahui apa, belum mengetahui rinciannya. Oh ternyata seperti itu. Oh ternyata maksudnya seperti ini. Oh ternyata salah cetak dan sebagainya. Ya. Dan ini perlu kita untuk apa? Lebih berhati-hati juga ketika kita membaca kitab, agar hati-hati menerima semuanya. Kemudian juga kita hati-hati juga tidak bermudah-mudah mengoreksi. Ya. Dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab seorang penulis ini, ya, prosentasenya sangat kecil. Jadi jangan sampai kemudian, oh ini banyak masalahnya, banyak ini dan sebagainya, sehingga penulisnya terkesan kurang dan sebagainya, ini jangan sampai seperti itu. Namanya manusia itu pasti apa, punya salah ya, punya salah, mungkin nyatetnya salah, dia bisa juga waham pemahamannya, itu bisa terjadi ya. Petaannya salah, yang nyalin salah dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tadi sudah konfirmasikan ke penulisnya, memang itu, nah ini salah, kata beliau gitu. Dan memang bertentangan dengan ibarah yang ada di halaman 85. Ya. Ya, ini perkataan beliau sendiri. Adapun yang sholat duha tadi, Ana tanyakan memang demikian adanya. Walaupun Ana enggak menemukan di kitab-kitab yang lain, perincian yang detail gitu, tapi kata beliau seperti itu. Ya. Sehingga kita terima dulu, dan kalau ada informasi lebih, kita bisa mentelaah ulang di kitab-kitab lain misalnya, ya itu tidak ada masalah. Kemudian ya, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun mubtilatu as-salati, pembatal-pembatal salat. Waladzi yubtilu as-salata 11 syai'an. Yang membatalkan sholat ada 11. Al-kalamu al-amdu, berkata sengaja. Al-amalu al-kafir, gerakan yang banyak. Wal-hadasu hadas, wahudu sunnaja sati, adanya najis. Wan-kishafu al-aurati, tersingkapnya aurat. Wataghyiru an-niyati, berubahnya niat. Wastidbaru al-qiblati, membelakang kiblat. Wal-aklu wasyurbu, makan, minum. Kemudian qahqahah, tertawa. Waridah murtad. Yang pertama al-kalam al-amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Yang dimaksud kalam di sini bukan dalam seperti yang kita ketahui dalam ilmu nahwu tersusun dari dua kata atau lebih, tapi maksudnya adalah yang tersusun dari dua huruf saja atau lebih. Jadi hanya tersusun dari dua huruf atau lebih, atau misalnya satu huruf tapi memahamkannya, sebagaimana dicontohkan para ulama, misalnya qi, fi, dan seterusnya. Adapun kalau berkata sedikit dia lupa, tidak membatalkan. Jadi perkataan itu membatalkan sholat jika sengaja dan banyak. Dan orang yang sholat tersebut tidak tahu bahwasanya itu haram. Faedah dimakzur, dimaafkan. Dehem yang sedikit jika apa sedikit wain meskipun muncul darinya dua huruf. Ya tadi maksud beliau adalah dimaafkan meskipun muncul dua huruf. Wal amalu al kafir, gerakan yang banyak yang dimaksud adalah gerakan yang menyelisih gerakan sholat dengan syarat banyak dan berturut-turut ya. Di syaratnya itu ada banyak dan berturut-turut. Ya, banyak itu yang lebih dari dua gerakan karena ini menyelisihi ya, bentuk dan ruh dari sholat. Faedah tidak batal sholat dengan gerakan ringan. Seperti gerakan jari-jari ya, tanpa gerakan telapak tangan. Karena ini tidak menafikan, tidak membuat kurang gerakan bentuk dari kekhusukan sholat. Kesukaan sholat dan pengagungan sholat. Demikian juga tidak ada masalah jika hanya satu langkah. Bahkan dua langkah juga tidak masalah. Jadi yang teranggap banyak tiga atau lebih. Ya, masalah gerakan ini adalah ada yang teranggap maksudnya adalah gerakan dari anggota badan yang besar, yang berat. Misalnya kaki, tangan, kepala ini apa? Anggota berat, anggota besar. Maka nanti kalau gerakannya tiga atau lebih berturut-turut, maka bisa membatalkan sholatnya. Ataupun kalau gerakannya misalnya tiga kali tapi tidak berturut-turut, maka tidak mengapa. Atau dua kali berturut-turut juga tidak mengapa. Dua langkah adalah dua kali berturut-turut, tidak membatalkan, ya, karena baru dua kali. Demikian juga gerakan tangan. Ya. Gerakan tangan ketika maju, kemudian ditarik lagi, terhitung satu. Adapun kaki itu bisa terhitung dua. Itu adalah gerakan anggota yang besar atau berat. Adapun yang anggota kecil walaupun banyak tidak membatalkan sholat. Misalnya kedipan mata, gerakan hidung, gerakan bibir, kemudian apa tadi jari-jari tanpa menggerakkan telapak tangan. Kalau sampai menggerakkan telapak tangan sudah masuk tangan, sudah besar. Ya. Kemudian yang ketiga hadas, yaitu ya karena hadas itu tidak suci. Jika seorang hadas dalam sholat maka batal dan dia harus keluar dari sholat. Jika seorang batal berhadas setelah salam yang pertama dan sebelum salam kedua maka sholatnya sah karena salam kedua termasuk sunnah hayah bukan rukun. Karena dia sudah selesai dari rukun-rukun yaitu dengan selesainya salam yang pertama. Kemudian adanya najis. Yaitu dia terkena najis di badannya ataupun di bajunya maka sholatnya batal. Karena syarat sholat adalah thaharah. Masalah jika ada najis terkena di badan atau di bajunya seorang yang sholat dan dia memungkinkan untuk bisa menghilangkannya maka bisa sah sholatnya dengan menghilangkannya. Kalau dia najisnya kering, najis kering jatuh di orang yang sholat kemudian bisa dihilangkan maka dihilangkan dan sah sholatnya. Kalau najisnya basah dan memungkinkan juga untuk bisa melepas bajunya atau kain yang ada di misalnya di kepala maka sah sholatnya. Kalau kering tinggal di langsung kelihatan langsung disingkirkan. Kalau basah ya kan nggak bisa kalau disingkirkan nanti membekas di baju misalnya di peci atau di sorban yang diikatkan di misalnya apa kepala atau sorban yang di seperti selendang yang ditaruh di pundak misalnya, kemudian ada najis ya dibuang. Kalau najisnya apa basah, karena kan dihilangkan nggak bisa, nanti ya ada perpindahan najis kan di situ. Karena kalau basah langsung apa kainnya dibuang, misalnya petisnya dibuang, atau misalnya apa sorbannya, ya. Atau jam tangannya misalnya dan lain sebagainya. Intinya berpisah dari badan orang yang sholat. Kemudian tersingkapnya aurat batal sholatnya jika dia menyingkap dengan sengaja atau adapun ketika tersingkap dan terkena angin dia mampu untuk menutupnya saat itu juga maka sah sahnya angin kemudian terlihat auratnya langsung ditutup segera maka sah. Jika tidak memungkinkan menutup aurat dan dia masih dalam keadaan sholat maka sholat batal karena menutup aurat adalah syarat sah sholat. Nomor 6, berubahnya niat. Maka seorang yang sudah sholat tidak boleh dia merubah niatnya atau menggantung niatnya, mentaklik. Mentaklik dengan sesuatu. Atau dia niat keluar dari sholat, maka kalau sudah seperti itu, batal sholatnya hanya dengan maksud itu. Niat keluar sholat atau digantung. Nah, nanti kalau misalnya Zaid datang, saya batalkan sholatnya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi namanya menggantung. Ya, taklik, ya, itu nggak boleh. Dia harus tetap ada niatnya. Faedah, ini faedah bagus, ya perlu diberi tanda atau catatan, yaitu jika seorang sholat fardu kemudian mengubah niatnya menjadi nafilah, sunnah yang muayyan seperti sholat duha, maka batal sholatnya. Artinya nggak boleh seorang apa tahwil niat, taghyir niat. Dia sholat fardu, kemudian nanti tengah-tengah diubah menjadi sholat sunnah yang muayyan, ya, yang bukan mutlak. Maka nanti batal sholatnya. Maka, tapi jika dia ke sholat sunnah mutlak, sah sholatnya. Jadi yang boleh hanya dirubah ke sholat sunnah mutlak. Jadi caranya gitu, diubah ke sholat sunnah mutlak. Kalau misalnya dia tidak ingin sholat fardu dilaksanakan saat itu misalnya. Tapi nggak boleh dirubah ke sholat sunnah yang bukan mutlak. Yang boleh hanya ke sholat sunnah mutlak saja. Masalah jika seorang sholat faedah, jika seorang sholat zuhur, kemudian mendapatkan ada orang sholat asar, maka tidak boleh dia memutus sholatnya. Ya, tidak boleh memutus sholatnya. Nah, tadi disebutkan sebelumnya kan kalau sholat fardu bisa diganti niatnya menjadi sholat mutlak. Masalah jika seorang yang sholat itu sedang melaksanakan sholat sunnah dan ingin mengganti niat ke sholat fardu, maka batal sholatnya. Enggak boleh. Kemudian membelakangi kiblat, yaitu dengan mengubah arahnya, yaitu arah dadanya atau sebagiannya ke dari arah kiblat, itu yang termasuk batal. Kalau menoleh tidak, karena menoleh apa? Menoleh itu kepala saja kan. Adapun dada kalau dipalingkan ya total seluruh dada atau sebagiannya berpaling dari kiblat maka bisa membatalkan karena tidak terpenuhi syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Yang dihitung menghadap adalah dadanya. Ya, tadi penjelasannya sama. Kemudian faedah. Jika seorang mengubah arahnya dari kiblat, baik itu dengan sengaja, pilihannya, tidak dipaksa ataupun dipaksa, maka sholatnya batal. Kemudian makan. Karena makan ini adalah bertentangan dengan sholat dan mengisyaratkan bahwasanya dia berpaling dari sholat. Jika seorang makan tidak sengaja dalam keadaan lupa, makan sedikit, maka tidak membatalkan. Ini maksudnya makannya, maksudnya makanannya. Nah, di beberapa kitab disebutkan al-ukul gitu ya. Kalau al-akal pakai hamzah di fathah, maka masdar dari akal yakulu, jadi perbuatan makannya. Tapi kalau al-ukul itu makannya, makanannya. Kalau al-akal ini nanti sudah masuk gerakan. Orang makan kan pasti dia ngambil, seperti itu kan, pakai gerakan dia. Jadi itu sudah dibahas di masalah gerakan al-amal al-kasir. Tapi kalau makan, makanan ini misalnya dia tersisa di ya nanti ada di sini. Tersisa di mulutnya, di giginya misalnya. Tadi sebutkan jika seorang makan tapi sedikit dan karena lupa maka enggak batal. Lupa apa maksudnya? Ini lupa, dia lupa kalau sholat. Ya. Nah, kemudian dobit sedikit banyaknya adalah para ulama mengatakan seukuran kacang atau buncis ya, satu biji kacang atau buncis ya, sekitar itu sedikit. Jika di mulut orang yang sholat itu ada semacam manisan atau butir gula, kemudian dia menghisapnya dan sampai ke jauh ke kerongkongannya, maka ini dihukumi seperti makanan, ya, dihukumi seperti makanan. Dan makanan masuk itu membatalkan sholat. Ke jauh membatalkan. Tapi kalau dia lupa sedikit, dia tidak batal. Kemudian asyurb minum hukumnya seperti hukuman hukum makanan. Dobitnya adalah semua yang batalkan puasa seperti minum maka batalkan sholat. Kohkoha tertawa yaitu mengeluarkan suara maka batal jika muncul darinya dua biji atau satu huruf yang memahamkan seperti kata atau kalimat atau seterusnya. Karena ini satu huruf saja tapi memahamkan. Oke, misalnya apa? Jagalah. Fi, penuhilah, tunaikanlah. Atau dua huruf, walaupun tidak memahamkan. Berarti ya, dua huruf tidak memahamkan. Keluar ketika apa? Tertawa. Nah, kalau tadi disebutkan di masalah al-kalam al-amdu tadi, diberi uzur kalau sedikit untuk tanah Nuh, Dehem, ya, itu diberi uzur. Meskipun muncul dua huruf. Ya. Jadi kalau Dehem berarti kalau menurut beliau masih di bawahnya tertawa. Kalau sini tertawa membatalkan jika muncul dua huruf atau lebih. Dehem, apalagi yang semisal dehem, ya sebenarnya ada beberapa dehem, kemudian ini apa, bersin misalnya, kemudian batuk. Nah. Faedah orang yang tidak bisa menahan tertawanya, maka tidak batal jika sedikit, ya, jika ringan. Dia dikuasai oleh tertawa, artinya memang tidak terkendalikan. Senyum itu adalah awal dari tertawa, ya dia itu tanpa mengeluarkan suara maka tidak membatalkan sholat. Jadi kalau mau misalnya ada sesuatu yang bikin tertawa ya harus ditahan. Ya. Ya, kalau senyum saja tidak mengapa. Kemudian menangis, buka, anin, rintihan, jika muncul dari keduanya dua huruf maka membatalkan sholat. Dan dimaafkan kalau sedikit, nah, jika dia memang dikuasai oleh nangis dan tertawa. Artinya tidak bisa tertahankan. Nanti kalau sedikit maka dimaafkan. Kemudian aridah murtad. Itu misalnya dengan perkataan atau perbuatan di tengah-tengah sholat. Dia mengatakan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya, na'udzubillah min dzalik, maka sholatnya batal. Adapun kalau ridah setelah sholat, maka tidak membatalkan sholat. Di sini sebutkan tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau membawakan beberapa kemakruhan ketika sholat. Yang pertama, mengangkat pandangannya ke arah langit, memandang ke arah langit, ke arah atas. Kemudian menoleh, iltifat dengan wajahnya ke kanan atau ke kiri, kecuali untuk ketika ada hajat, kemudian dia menoleh, maka tidak makruh. Kalau tanpa hajat, hukumnya makruh. Meletakkan tangan di atas, di depan, di atas mulut tanpa ada kebutuhan. Kemudian berdiri di atas satu kaki, kemudian sholat lil hakin, yaitu hakin, yaitu yang dia menahan air kencingnya. Kemudian juga al hakib, yaitu menahan buang air besar. Di menahan buang air kecil, menahan buang air makruh. Kemudian makruh pula sholat ketika makanan, minuman sudah dihadirkan dan dia dalam keadaan lapar atau haus. Sudah hadir atau mendekati hadir, ya. Sudah hampir disiapkan atau sudah tersaji. Namun kalau belum, ya tidak masuk ke sini, ya, hukumnya. Makruh meludah ke di depan atau di arah kanan. Makruh sholat di pasar-pasar, tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan, gereja, dan tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi, juga di pemakaman yang tidak tunbas, yang pemakamannya tidak ditunbas, pemakaman tidak dipakai berulang-ulang dipakai.